sering libur ya. Karena ini apa? Sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu sudah harus melakukan persiapan untuk keberangkatan haji tahun ini insyaallah. Nah, Sabtu pagi itu jadwalnya olahraga di mana itu. Tapi hari ini saya liburkan. Masih penuh tiap Sabtu SMS terus. Mungkin sebelum saya berangkat sekali lah. Sebenarnya tadi juga ada kegiatan di mana, tapi nggak apa-apa. Tadi malam sudah futsal. Ya, nanti sepulang haji insya Allah baru aktif lagi. Jadi, mohon maaf selama ini sering libur. Bukan karena malas atau yang lain, bukan karena ada kegiatan ini. Muteri apa? Lapangan mini yang di Manahan itu, yang bentuknya gini, 5-6 kali untuk latihan jalan. Besok kita di sana kan jalan dalam sehari bisa sampai belasan kilometer kan. Padahal selama beberapa puluh hari dari penginapan ke Masjidil Haram pulang pergi itu sudah mungkin 10 kilo sendiri. Siapa? Belum tawafnya, tawafnya mungkin sampai 7 kilo. Sampai putaran 1 kilo. Jadi harus persiapan. Karena persiapan itu akhirnya kajian di MIPA ya. Seperti ini. Saya minta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwan wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih sedikit hadis-hadis yang menjelaskan tentang kepribadian dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca dan dibahas. Akan tetapi kerinduan kita untuk mengetahui semua ciri dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat ditahan. Karena seorang muslim harusnya memiliki kerinduan untuk berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seandainya kita, dan itulah bagian kita, di dunia ini tidak pernah bertemu hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap agar tidak dipisahkan juga oleh Rasulullah sallallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Keinginan seorang muslim yang terbesar adalah dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Dan inilah doa dari banyak sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Suatu saat salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melayani air wudu, menyediakan dan mengambilkan air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian bertanya kepada sahabat itu, salni, minta dan mohonlah apa yang engkau mau. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling mengerti untuk membalas kebaikan orang. Setiap orang yang berbuat kebaikan kepada Nabi, pasti Nabi membalasnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau mengatakan, "Idza man ahsana ilaikum fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah perbuatan baik tersebut. Nah, ini bimbingan dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ketika sahabat itu menyiapkan dan menyediakan air wudu Nabi, Nabi bersabda, mintalah apa yang engkau mau. Kata sahabat itu, inni as'alu murafaqataka fil jannah. Kata sahabat itu, wahai Nabi, yang saya inginkan dan saya minta adalah aku tetap menemanimu dan bersama denganmu di surga nanti. Kemudian Nabi SAW mengatakan, awa ghaira dzalik, apakah itu permintaanmu, bukan yang lain? Kata sahabat itu diulang lagi, sungguh wahai Rasul, saya ingin hidup bersama denganmu di surga nanti. Diulang lagi oleh Nabi sampai yang ketiga, apakah itu permintaanmu, bukan yang lain? Sahabat itu kembali mengatakan, inni as'alu murafaqataka fil jannah, sungguh wahai Nabi, aku ingin bersama denganmu di surga nanti. Kata Nabi SAW, kalau begitu bantulah aku agar engkau banyak-banyak sujud dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana tidak sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain bersemangat untuk beribadah, beramal, mewujudkan kebenaran cinta, kebenaran pengakuan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sementara Nabi sendiri pernah mengatakan, al mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Siapa yang kita cintai, kita akan hidup bersamanya nanti di surga kelak. Seseorang yang mencintai orang kafir pun demikian, terancam untuk menemaninya di neraka kelak, waliyadz billah. Seorang sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya, "Mata sa'atu ya Rasulullah?" Kapan hari kiamat itu bangkit wahai Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kapannya. Karena yang paling urgen, yang terpenting dari kebangkitan hari kiamat adalah bukan mengetahui kapannya, akan tetapi persiapan apa yang telah kita lakukan untuk menemui hari-hari tersebut. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Wa ma a'jadtalaha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut kedatangan hari kiamat tersebut? Nabi tidak menjawab kapan, tetapi Nabi justru bertanya apa yang telah engkau siapkan pada hari untuk hari kiamat nanti. Kata sahabat itu radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada yang aku siapkan wahai Nabi, kecuali hanya kecintaanku kepadamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al mar'u ma'a man ahab, seseorang itu sesuai dan akan selalu bersama dengan orang yang dia cintai. Akan tetapi ketika sahabat itu mengatakan, tidak ada persiapan yang telah aku miliki kecuali kecintaanku kepada anda wahai Nabi, bukan hanya sebatas cinta dan mengaku cinta, akan tetapi sahabat itu radhiyallahu ta'ala anhu telah mewujudkan, nah, demikian juga mengamalkan bentuk-bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita juga telah membahas, nah, beberapa bentuk kerinduan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hidup bersama dengan beliau, berdampingan dengan beliau, selalu mendengar suara beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga kita nanti pun dipertemukan oleh Rasulullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kita sampai pada bab yang ke yang ketiga, halaman 34. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala babun ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu taala an Anas ibn Malik qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi wa fi tariqin ukhra an safi udhunayhi. Dari Anas ibn Malik, beliau menceritakan kepada kita bahwa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di pertengahan kedua telinga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, artinya rambut beliau panjang jatuh sampai di sini. Hadis ini meskipun singkat, ayuhal ikhwah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi menunjukkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang beliau perbuat, apa yang beliau ucapkan, bahkan tubuh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari pengamatan. Demikian juga perhatian para sahabat. Kaidah ini penting. Kaidah ini penting. Sehingga kita ketika kita mendengar dan melihat sebagian kaum muslimin melakukan satu bentuk kegiatan atau meyakini sebuah ucapan dan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara perbuatan atau kegiatan itu adalah kegiatan yang besar, tetapi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain tidak meriwayatkannya kepada kita, maka perlu dipertanyakan kembali. Jangankan kegiatan dan peristiwa besar, hal-hal yang kecil sederhana yang kita anggap ringan tidak lepas dari perhatian dan pengamatan para sahabat. Bagaimana mungkin hal ini yang sesuatu yang besar bahkan menyangkut kepentingan maslahat umat Islam tidak sampai kepada kita periwayatannya? Tidak mungkin. Sehingga ketika para ulama menjelaskan tentang bid'ahnya maulid Nabi, bid'ahnya Isra Mi'raj, bid'ahnya perayaan Nuzulul Quran dan hal-hal lain, dari sekian poin yang diangkat para ulama untuk menjelaskan kegiatan ini adalah kegiatan yang bid'ah, di antara sekian banyak poinnya itu adalah poin bahwa tidak ada sahabat yang meriwayatkannya sampai kepada kita. Kenapa peristiwa yang besar ini tidak diriwayatkan? Sementara hal-hal yang kecil seperti rambut Rasulullah bentuknya seperti apa, panjangnya sampai di mana, itu mereka riwayatkan untuk generasi-generasi setelah mereka. Radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Tidak mungkin. Maka sama juga ketika sebagian ulama jumhur, mayoritas ulama, tidak semuanya memang, ketika mereka berpendapat bahwa tidak ada jamak sholat ketika hujan, tidak ada menjamak sholat karena dan disebabkan hujan. Salah satu poin yang disebutkan dari sekian banyak poin tentunya, dan bukan itu pembahasan kita, tetapi pembahasan kita pada poin ini secara khusus, di antara sekian banyak poin yang disebutkan para ulama jumhur, mayoritas ulama, bahwa tidak ada sahabat yang meriwayatkannya sampai kepada kita. Padahal berapa puluh tahun, katakan seperti itu. Atau kita ambil ketika beliau di kota Madinah saja. Selama berapa tahun Nabi SAW di kota Madinah? 10 tahun namanya. Nah, selama 10 tahun tersebut, sesuatu yang tidak mungkin jika dalam rentang waktu itu tidak ada hujan turun, kan begitu? Mungkin selama 10 tahun tidak turun hujan? tidak mungkin. Apalagi ada beberapa riwayat seperti riwayat Anas bin Malik muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi sedang khutbah Jumat datang orang Badui, pernah mendengar membaca hadis tersebut tentunya. Ada seorang Arab Badui masuk ke masjid mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wal ahlu wal mawashi, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta yang kita punya ini sudah rusak, hancur. Binatang ternak yang kami pelihara pun demikian. Jalan-jalan rusak karena hujan lama tidak turun. Kata Arab Badui tersebut, wahai Nabi, berdoalah engkau kepada Allah agar menurunkan hujannya. Maka saat itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Jumat meminta hujan kepada Allah. Kata Anas bin Malik, kami pulang, sebelum berangkat tidak ada awan dan mendung. Tetapi ketika kami pulang, hujan telah turun. Dan itu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Selama 1 pekan. Tidak berhenti hujan itu. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Sampai akhirnya pada Jumat berikutnya, Arab Badui kembali datang. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini rumah, kebun, binatang ternak yang kami punya, ini sudah mulai hancur, rusak. Karena hujan yang terus-menerus, banjir akhirnya. Berdoalah kepada Allah agar menghentikan hujan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, kami mohon agar engkau mengarahkan hujan itu di sekitar kami, bukan tepat di atas kami. Hingga akhirnya hujan saat itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bergeser di lembah-lembah, nah, di daerah-daerah di sekeliling kota Madinah, bukan di kota Madinah. Ini baru satu riwayat yang jelas dan kita pastikan bahwa selama 7 hari berturut-turut ini telah terjadi hujan lebat dan deras. Tetapi tidak ada satupun riwayat yang secara tegas dan jelas menerangkan kepada kita bahwa Nabi atau para sahabatnya melakukan jamak sholat maghrib, isya di jamak. Kenapa hujan? Zuhur, asar di jamak. Kenapa? Karena hujan. Nah, padahal ini peristiwa besar terkait dengan sholat, pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, demikian juga ketika sebagian kaum muslimin bermudah-mudahan ada orang meninggal di Jakarta, mari kita melaksanakan sholat gaib. Nah, saya pernah di Jawa Timur sholat, selesai sholat bapak imamnya berdiri kepada jamaah ini mukadimah, saya mengajak seluruh jamaah untuk melaksanakan sholat gaib atas kiai dan ulama kita Zainuddin Hamzah rahimahullah. Sebulan apa itu? Sudah meninggal kan? Karena masjid ini pun kata bapak imam berhasil didirikan sampai selesai dengan sebab bapak Zainuddin Hamzah. Dulu cerita akhirnya bapak imamnya, dulu masjid ini dananya seret, pembangunan bertahun-tahun tidak ada kemajuan. Akhirnya takmir, pengurus berinisiatif mengundang dai 1 juta umat Zainuddin MZ memberikan ceramah di sini, sekaligus mengumpulkan dana. Alhamdulillah setelah beliau datang, dana mengalir, terkumpul banyak, dan jadilah masjid yang kita pakai sekarang ini. Padahal kita waktu itu ustadz-ustadz sedang rapat di Malang persiapan daur rumah saya ini. Artinya ya kita diposisikan tersudut kita. Artinya tersudut. Bapak Imam menceritakan memangnya. Akhirnya kita ustadz-ustadz ini pandang-pandangan ramai gimana ini gimana. Karena bapak imamnya kan sudah fait accompli kita kan gitu. Kita nggak bisa. Akhirnya sebagian sholat gaib, sebagian tidak. Nah, beberapa ustadz tetap ikut, terutama ustadz yang asli di situ ikut. Yang lainnya ya ada yang langsung pulang, ada yang pura-pura ke kamar mandi segala macam. Selesai sholat gaib, sebagian itu kita kembali kumpul di apa, di rumah yang kita gunakan rapat, baru kita ketawa ngakak bersama-sama. Wah ini antum ustadz pura-pura ke kamar mandi, padahal nggak ada yang kamar mandi. Ini ada yang pura-pura duduk, ada yang pura-pura segala macam, ada yang buka HP. Tapi ya seperti itulah. Tapi pembahasan kita sekarang, pembahasan kita adalah tentang sholat gaib. Sholat seperti yang saya sebutkan tadi adalah sebuah ibadah dan kegiatan yang besar, sehingga tidak mungkin sesuatu yang terkait dengan sholat dan itu besar skalanya, lantas tidak diriwayatkan sampai kepada kita, tidak mungkin itu. Selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah saja selama 10 tahun, berapa banyak sahabat yang meninggal dunia di luar kota Madinah? Puluhan, ratusan, bahkan ribuan sahabat. Perang sana, perang ini, diutus Nabi. Terdengar berita bahwasanya si Fulan bin Fulan meninggal dunia. Zaid bin Harithah meninggal dunia. Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia. Nah, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain gugur. Tetapi tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan Nabi mengajak kaum muslimin, para sahabat, ayo kita melaksanakan sholat gaib karena ada saudara kita yang meninggal dunia. Sholat gaib hanya sekali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Raja Najasyi meninggal dunia. Itu pun ada alasannya, karena Raja Najasyi di negeri beliau, di negeri Habasyah, tidak ada proses mensolatkan jenazah seorang muslim, karena Raja Najasyi adalah seorang muslim. Meskipun beliau adalah raja dari kerajaan Nasrani, karyawan dan pegawai kerajaan Nasrani, masyarakat dan warganya pun Nasrani, tetapi beliau adalah seorang muslim karena beriman dengan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka Nabi memiliki alasan kenapa mengajak sahabat keluar ke tanah lapang melaksanakan salat gaib bersama-sama atas jenazah Raja Najasyi, karena Raja Najasyi belum disolatkan oleh kaum muslimin. Jadi kalau memang seorang kiai, seorang ulama meninggal di Surabaya, di Jakarta, di Makassar, Ujung Pandang misalnya, di tempat tersebut karena sudah dianggap kiai, ribuan orang telah mensolatkannya, maka kita yang di sini di Solo misalnya, tidak ada syariatnya untuk sama-sama mari kita laksanakan salat gaib. Ini satu faedah, satu manfaat yang bisa kita petik dari ringkasnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jangankan sholat sebagai satu kesatuan ibadah, zikir yang diucapkan Nabi ketika sholat saja tidak luput dari pengawasan dan pengamatan para sahabat Nabi. Ketika kita mempelajari hadis yang menjelaskan tentang doa iftitah misalnya, awal mulanya karena sahabat yaitu Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, apa yang Anda baca ketika sebelum membaca Al-Fatihah? Karena kami lihat Anda, jenggot Anda naik turun seakan-akan membaca. Lihat, bayangkan, satu hal yang seperti ini saja tidak luput dari perhatian dan pengamatan para sahabat. Baru Nabi SAW menjawab, menjelaskan tentang doa iftitah. Lalu bagaimana mungkin peristiwa Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Maulid Nabi, kita katakan ini ajaran Nabi, dipraktekan Nabi, dipraktekan sahabat, tidak ada itu. Nah, kalau itu memang ibadah dan baik, tentu dicontohkan dan diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Anas, karena sya'ru Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam ila nisri wa fi tarikin ukhra an safi udhunaihi. Kata Anas bin Malik, dahulu rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di pertengahan kedua telinga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, wasallam, yang menunjukkan bahwa rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang. Nah, panjang bukan sekedar panjang dan gondrong seperti anak-anak rasta itu, bukan, tetapi panjang yang terawat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan zaitun, minyak zaitun, untuk memperindah dan merawat rambut beliau. Demikian juga pada bab yang berikutnya akan dijelaskan tentang kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyisir rambut beliau. Nah. Kemudian hadis yang berikutnya, An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqal jumah wa dunal wazarah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku dahulu mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu tempat, dari satu ember, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam punya rambut di atas jumah beliau bahunya, tetapi dunal wafarah, artinya salah satu tempat panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh ke belakang. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini pun menjelaskan tentang baiknya isyrah atau pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarganya, bersama dengan istrinya. Wa an Ummi Hani'in binti Abi Thalib qalat, dari Ummu Hani' radhiyallahu taala anha, kata beliau, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan wa lahu arba'u ghadair wa fi riwayatin dhaghair. Dari Ummu Hanik bintu Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ummu Hanik adalah sepupu Nabi. Kata Ummu Hanik, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah dan beliau punya arba'u, empat ghadair atau empat dhaghair. Nah, dijelaskan di bawahnya, al-ghadair jam'u ghadirah, al-dhafair jam'u dhafira, wa kullun min al-dhafirati wal ghadira bima'na az-za'uba wa yal khaflatu min asy'ari idza kanat mursalah fa in kanat malwiyah fa aqisah. Ghadair atau dhafair maknanya sama, yaitu az-za'uba, yaitu al-khaflatu min asy'ari idza kanat mursalah, artinya seperti ikatan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, saking panjangnya rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan terbagi menjadi empat, memanjang 1, 2, 3, 4. Ada contohnya di sini. Orang yang rambutnya panjang biasanya kan terlihat terbagi empat. Nah, ini berita dari Ummu Hanik radhiyallahu ta'ala anha. Gimana? وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبل شعره وكان المشركون يفركون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسبلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرط رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. Dari ابن عباس bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم dulu membiarkan rambut beliau jatuh. Wa kana al-musyrikun yafrikuna ru'usahum. Sementara orang-orang musyrikin, mereka biasa membelah rambut di belah tengah. Wa kana ahlul kitab yasuduna ru'usahum. Sementara ahlul kitab, mereka membiarkan yang tidak di belah tengah. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlul kitab. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam senang apabila sama dengan ahlul kitab, fi malam yukmar fihi bijai, selama tidak ada ketetapan perintah. Tsumma faraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membelah rambutnya. Artinya awalnya Nabi membiarkan tidak dibelah, biasa, disisir biasa. Artinya sisir biasa saja. Kan begitu, ke belakang semua. Nah, atau ke depan semua. Kan bisa kan? Kalau pendek ke depan semua kan bisa. Artinya tidak dibelah, tidak dibelah tengah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya. Kan membiarkannya. Yes dulun. Kemudian yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyelisihi ahlul kitab. Tsumma faraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membelah rambutnya. Ini sudah banyak yang terbelah kan rambutnya. Di belah tengah maksudnya, bukan di belah pinggir ini. Kalau belah pinggir Pak Jenderal biasanya. Atau kapten, kopral kan begitu. Tapi yang sunnah adalah dengan dibelah. Hah? Kurang. Belah dua. Dibelah dua. Karena tidak memungkinkan dibelah tiga. Nah. Ini adalah sunnah khalqiyah. Sunnah yang terkait dengan bentuk fisik dan jasad Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekedar sama dengan bentuk fisik Nabi itu tidak menunjukkan adanya pahala. Tetapi yang akan mendatangkan pahala adalah kesamaan, kemudian diniatkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau cuma sekedar kita banyak melihat orang yang di belakang, kemudian kita katakan wah dapat pahala ini, karena sama dengan Nabi. Belum. Harus dilihat niat dan tujuannya apa. Kalau cuma sekedar gaya, ya tidak. Tapi kalau dia membelah rambutnya untuk mengikuti dan sebagai tanda cintanya kepada Nabi SAW, maka hadza ma'jur. Orang seperti ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala babun ma jaa fi tarajjuli Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang bersisirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau punya sebuah kitab yang dinamakan Kitab Tarajjul, kitab yang bahas tentang bersisir. Beliau yaitu Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam kitab tersebut mengumpulkan semua riwayat dari Nabi SAW terkait dengan bersisir. Disebutkan dalam hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu uradzilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Kata Aisyah, aku dahulu menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sementara aku sedang haid, sedang datang bulan. Ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ini juga menunjukkan bahwa memang kebiasaan Nabi SAW adalah menyisir rambut beliau. Akan tapi karena hubungan romantis antara Nabi dengan istrinya yaitu Aisyah, maka suatu saat Aisyah yang menyisir rambut Nabi SAW. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kebersihan dan kerapian diri. Sehingga salah besar apabila sebagian kaum muslimin tidak memperhatikan kebersihan dan kerapian dirinya, apalagi beralasan sebagai bagian dari agama dengan mengatakan ini zuhud, ini sederhana. Ini terlihat misalnya di kalangan jamaah tabligh sebagai contoh. Jarang di antara mereka yang menggunakan jubah atau gamis kemudian dalam keadaan disetrika, itu jarang sekali. Jadi bisa dibedakan antara yang salafi dan yang bukan. Kalau salafi biasanya ada sudut 90 derajatnya ini. Tapi yang jamaah tabligh lihat, semua bergelombang kanan kiri depan belakang. Sehingga jika kita kemudian misal saja karena masih hujan kan banyak yang hujan, misalnya akhirnya tiap minggu melondrekan pakaiannya, sah-sah saja, boleh-boleh saja selama dalam batas kemampuan. Itu perlu syarat dalam batas kemampuan, artinya memang kita memiliki kemampuan untuk mengeluarkan biaya laundry. Tapi kalau karena tidak ingin kalah gengsi dengan yang lainnya laundry kok ngisi sendiri, kosong sendiri, masih ikut-ikutan gaya, akhirnya ngutang atau bohong kepada orang tuanya, bu ini butuh biaya kuliah ini dan itu misalnya, padahal cuma untuk biaya laundry, ini tidak boleh. Tapi kalau dalam batas kemampuannya, sah-sah saja, boleh-boleh saja, biar rapi, wangi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling memperhatikan kebersihan dan kerapian diri. Bukan hanya masalah rambut yang disisir. Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, waqata lana Rasulullah SAW 40 yauman. Nabi SAW itu memberikan batasan waktu kepada kami selama 40 hari untuk memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan. Diberikan waktu paling terlambat itu 40 hari. Lebih dari 40 hari, mayoritas ulama mengatakan haram hukumnya. Lebih dari 40 hari haram hukumnya. Karena Nabi SAW telah memberikan batasan waktu maksimal yang terakhir. Ini disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau membimbing kita untuk selalu memperhatikan kebersihan dan kerapian diri. Kuku misalnya. Nah, sebagian bahkan ada kontes kuku terpanjang. Nah, ya. Pernah tahu kan? Kuku yang dipelihara itu sampai muter gini. Saya pernah lihat fotonya itu. Seseorang semua ke 10 jarinya itu panjang sekali. Bangga. Atau bahkan diantara kita sendiri misalnya alasannya untuk membersihkan telinga misalnya. Atau kalau ya kadang-kadang kita pengen nyongkel apa kalau nggak ada kukunya susah kan. Sementara itu melanggar dan menyelisih sunnah dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemeriksaan kuku nggak perlu kan, apapun alasannya. Ini tiap pagi dan sore saya bersihkan Ustaz, terutama di kalangan akhwat, kalangan wanita. Hukumnya sama. Tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan kan untuk menghias diri, sebagaimana tabiat mereka yang selalu berhias. Tidak. Nabi hanya memberikan waktu maksimal 40 hari harus. Demikian juga bulu ketiak dan bulu rambut kemaluan harus dibersihkan. Maksimal 40 hari-hari ke 40. Demikian juga kebersihan gigi misalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikannya. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa setiap kali Nabi akan masuk rumah bertemu dengan keluarga, nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak untuk bersiwak sebelum ketemu orang, apalagi keluarganya, dibersihkan dulu gigi dan aromanya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ya sah-sah saja misalnya kalau kita ada misalnya pertemuan, rapat segala macam. Sebelum rapat kita mandi, bersih-bersih diri, sikat gigi, menggunakan wangian. Nah, bahkan kalau kita niatkan itu untuk mencontoh dan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makjur mendapatkan pahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari aroma wangi, tidak lepas dari aroma wangi. Dimanapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan at-tayyib at-tayyib. Dalam sebuah kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut bahwa di antara semua urusan dunia yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menggunakan minyak wangi. Nah, menggunakan minyak wangi yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara berpakaiannya, rambut dipelihara oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dirawat. Demikian juga seluruh anggota tubuhnya yang kita biasa menyebutnya dengan berwudu. Kita biasa menyebutnya dengan berwudu. Padahal di antara hikmah dan tujuan disyariatkannya berwudu adalah sebagai bentuk perhatian Islam kepada kebersihan dan kerapian diri kita. Nah, wallahu alam bissawab. Nah, kalau yang apa namanya di rumah sakit di poliklinik kan ada program apa namanya? Tetesan itu. Bersihkan tangan. Iya kan? Kalau Islam berwudu bukan hanya 5 kali dalam sehari semalam. Ada sholat sunnahnya. Kan begitu. Sholat sunnahnya berapa kali kita membersihkan diri. Nah, kadang-kadang kita baru bekerja misalnya datang makan, yang lainnya cuci tangan, kita tidak. Kok enggak cuci tangan? Bersih, suci. Misalnya begitu. Baru sholat kok. Tadi sholat, duduk sebentar, makan datang. Kenapa harus cuci tangan lagi? Alasannya karena masih bersih, masih cuci. Tidak. Kalau memang memungkinkan kita untuk pergi cuci tangan ulang, bahkan mungkin dengan apa? Cairan pembersih tangan, alangkah baiknya, alangkah bagusnya. Nah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kita kembali ke hadis ini. Beliau menceritakan bahwa Aisyah, beliaulah yang menyisir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara Aisyah dalam keadaan haid. Nah, kenapa keterangan ini disampaikan oleh Aisyah? Wa ana haidun, sementara saya sedang haid. Karena saat itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mendapatkan pertanyaan dari sekian banyak kaum wanita bahwa apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika mereka sedang datang bulan, sedang haid. Nah, apakah meninggalkan semua kegiatan dan pekerjaannya? Ataukah bagaimana? Maka Aisyah radhiyallahu taala menjelaskan, saya meskipun dalam keadaan haid itu menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berubah dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan yang sehari-hari, tidak ada yang berubah kecuali hal-hal yang memang telah diatur oleh syariat tidak boleh dikerjakan, seperti salat, seperti berpuasa. Selain itu yang tidak ada keterangannya dari syariat tetap dikerjakan sebagaimana biasanya, beraktivitas di rumah, berinteraksi dengan keluarga, suami dan anak-anaknya, dengan teman dan tetangganya, tetap berlangsung. Sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi misalnya. Syariat orang-orang Yahudi asalnya kepada wanita yang haid itu la yu'akilunaha. Mereka tidak mengizinkan wanita yang sedang haid untuk makan bareng bersama. Bahkan ada di antara mereka yang membuatkan rumah khusus untuk wanita-wanita haid, tidak boleh keluar dari rumah itu. Makannya diantar, minumnya diantar, dikarantina, dianggap kotor kata orang-orang Yahudi. Tetapi Islam menghormati dan memuliakan kaum wanita. Hadis yang berikutnya, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukfiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yukfiru al-qina hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Disebutkan di sini oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala bahwa hadis ini adalah dhaif. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan fihi dharabatun wa nakara. Kata Ibnu Katsir, hadis ini menunjukkan ke gharib, asing dan nakarah, munkar. Wallahu alam bishawab. Hadis yang berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala. Kata Aisyah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan anggota tubuh bagian kanan ketika beliau bersuci, berwudu maupun mandi. Demikian juga ketika bersisir, dibelah ke sebelah kanan dulu. Wa fi inti'alihi idza ta'ala. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan sandal atau terompah, beliau dahulukan kaki yang kanan. Ini tidak luput dari perhatian dan pengamatan para sahabat. Dalam hal ini adalah Aisyah, istri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjaga hubungan baik, menjaga muamalah sesama kita, misalnya sesama sahabat, teman, anggota keluarga, di antara hal terpenting yang harus dijaga adalah mengetahui dan memperhatikan kebiasaan masing-masing kita. Oh, fulan biasanya begini, fulan biasanya ini. Apabila ini terwujud, maka muamalah itu pun bisa terjaga. Qala wa an Abdullah bin Mughaffal qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajjuli illa ghibban. Dari Abdullah bin Mughaffal, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersisir kecuali tidak terus menerus. Nah, ghibban itu artinya tidak terus menerus. Nah, tidak setiap saat bersisir. Kalau setiap saat bersisir itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini aturan waktu di dalam bersisir. Mau mandi sisiran, sambil mandi pakai sampo disisir sambil lihat cermin, keluar dari kamar mandi dikeringkan sisir lagi. Nah, mau keluar dari rumah misalnya di atas motor sebelum pakai helm, lihat di kaca spion sisir lagi. Bahkan sekarang ada HP yang bisa digunakan untuk cermin bersisir, kan begitu biasanya kaum wanita. Kalau yang seperti ini dilarang oleh Nabi. Artinya Nabi memang mengajarkan dan mensunahkan kepada kita untuk memperhatikan kerapian rambut, yaitu bersisir. Akan tapi beliau pun melarang jika itu dilakukan secara berlebihan. Mau tidur, apa gunanya bersisir, kan begitu? Mau tidur, bangun tidur pun sama kalau kita masih di dalam rumah. Tetapi ketika kita akan sholat misalnya, ketika akan belajar ta'lim, ketika akan bertemu dengan tamu misalnya, ini perlu. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang dhaif, an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibba. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersisir tetapi tidak berlebihan, tidak terlalu sering, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan beberapa hadis yang kita baca ini bermanfaat. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.